kami, ya Tuhan. Datang di hadapan tata suci-Mu dengan kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu. Urapi kami, Bapa, pakai kami, Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Ini kami, ya Tuhan, datang di hadapan tata suci-Mu dengan kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu. Urapi kami, Bapa, pakai kami, Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan.